Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sautnya keras. Amma ba'du. Wa yahrumu isti'malu ma'il wardi wal adhani fi qamakimid dhahabi wal fiddah wa fil qanani. وكذا يحرم تزين الحيوانات تزين الحوانيت والبيوت وكذا يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة. هذا هو الصواب. وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط. وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة من إناء ذهب أو فضة عصا ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات له عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله في كتابه كفاية الأخيار: ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة وفي القنان. ويحرم استعمال ماء الورد dan diharamkan atau haramnya istimal menggunakan ma al ward. Ma al ward itu air bunga. Ya. Kalau di sini air mawar. Air mawar wal adhan yaitu minyak-minyak. Adhan jama' dari duhun, yaitu minyak-minyak. Fi qamaqimiz zahabi wal fiddah, dalam qamaqim yaitu kumkuma, yaitu botol emas dan botol perak misalnya. Ini masih berkaitan dengan penggunaan wadah emas dan wadah perak. Penggunaan botol parfum, botolnya terbuat dari emas, ya. Ya, botolnya terbuat dari emas atau tutupnya atau mananya lah. Atau fiddah, maka haram menggunakan minyak wangi tersebut. Haram menggunakan minyak wangi tersebut kecuali kalau minyak tersebut sudah ditaruh di tempat lain yang bukanlah wadah emas atau perak. Itu dalam fikih Syafi'i. Ya. Wakada wafil konani, anda enggak tahu arti konani sini. Anda tahunya konami, ya. Kalau konani, anda enggak tahu. Wakada yahrumu tazyinul hawaniti wal buyuti wal majalisi bi awani dhahabi wal fiddah. Wahada huwa shawab. Ada bolt di situ, di benar-benar ditekankan hitamnya. Wakadha dan juga begini juga, yahrumu haram tazyin al-hawanit, tazin, menghiasi. Zayyana yuzayinu tazinan, menghiasi. Apa yang dihiasi? Al-hawanit, jama' dari hanut. Seperti toko. Hanut itu toko, kedai. Seperti misalnya kayak di samping rumah ini, itu namanya hanut, kedai, ya, toko gitulah. Apapun yang penting toko lah. Asalnya hanut itu kedai seperti itu. Karena zaman dulu nggak ada toko-toko kayak Indomaret dan semacamnya. Tapi hanut itu kedai-kedai yang ada di desa-desa atau dusun-dusun, yang mana pelancong atau musafir itu sering menetap atau bukan menetap, mampir, ngasok di sana gitu. Itu hanut. Tidak boleh menghiasi toko. Dan al-buyut, jama' dari bait rumah. Ya. Rumah-rumah, wal majalis, dan tempat-tempat yang duduk kayak saung seperti ini, ya, atau ya tempat-tempat duduk aja. Ya, daerah-daerah yang misalnya di depan itu ada pos gardu, itu majalis juga. Semua itu, pokoknya tempat-tempat itu, baik toko, rumah, ataupun tempat ngobrol, itu tidak boleh dihiasi biawani adzhabi wal fiddah. Ada ina atau wadah-wadah terbuat dari zahab dan fiddah. Piring, atau gelas, atau perfum, atau apapun. Yang penting wadah. Enggak boleh. Itu kan namanya tazyin, bukan bayi. Jadi bayangkan tazyin, kok ini kan babnya tazyin. Enggak boleh itu, enggak boleh. Masjid Kubah juga sebenarnya enggak boleh kayak gitu. Itu malah jadinya makhyalah dan sarof namanya. Makhyalah itu, khuyalah itu apa namanya? Apa namanya, meninggikan, sombong-sombong, dan saraf tabzir, sombong dan mubazir. Jadi menjama antara beberapa hal yang buruk. Masjid Kubah Depok, ya kan? Monas juga boleh. Hah? Monas juga boleh. Iya, Monas nggak boleh. Hah? Ka'bah kayaknya gimana? Anak nggak tahu kok Ka'bah. Kiswah. Di ini nggak para ulama. Ijma bukan? Ada yang mempermasalahkan? Berarti ijma Sukuti nggak masalah dengan itu. Dan juga mungkin di zaman Nabi juga, kalau kayak gitu nggak masalah. Tapi kalau dikiaskan dengan kayak di sini-sini daerah-daerah ini, itu kan jatuhnya bukan ke pensucian, pengkultusan, cukup dengan sholat di sana. Tapi kalau misalnya sampai seperti itu maksudnya makhyalah dan saraf, yaitu berbangga-banggaan dan tabzir, dan itu hak, dan itu terjadi. Itu terjadi. Ya Monas, apalagi Monas, buat apa Monas gitu kan? Illuminati ya, konspirasi Yahudi. Munas. Ya. Toko, sub di sini, toko, rumah biasa dan majlis pertemuan saja enggak boleh. Ya apalagi yang lainnya. Ya seperti diskotik dan tidak ada emas di situ, yang apa yang lebih buruk lagi. Kalau bisa kita jarah aja itu emas ya. Terus kita sedekahkan ke fakir miskin atau buat beli kitab supaya antum bisa baca. Baik, gitu. Wa hadza huwa as-shawab. Ini ada kalimat hadza huwa as-shawab. Berarti ada ikhtilaf di dalam mazhab. Hadza huwa as-shawab, ini yang ini sing genah ya, kalau bahasa Arabiknya. Bahasa Arabiknya, bahasa Jawa. Ini yang benar. Ketika dibilang as-shawab, dan kita udah jelasin kalau dalam kifayatul akhyar, kalau disebut as-shawab itu lawan dari ghalat dan batil. Jadi ada as-shawab, tingkatan paling tinggi itu as-shawab dalam khilafiyah. Kalau udah ada ini yang shawab, maka yang lawannya itu jelek banget perkataannya. Batil, ghalat. Kalau misalnya ada as-sahih, hadza huwa as-sahih, maka ini lebih ringan. Ya. So, di sini ada misalnya ada lafal tadi as-shawab, ada as-sahih, ada al-asah, ada ar-rajih juga, azhar. Kalau as-shawab itu berarti ada ikhtilaf di antara ulama-ulama mazhab tanpa mengkaitkan dengan Imam Syafi'i. Itu antara ulama mazhab saja. Nah, as-shawab itu menunjukkan bahwa saya pendapat sebaliknya adalah pendapat yang batil dari ulama mazhab itu. Dari ulama Syafi'i. Itu kalau as-shawab. Jadi as-shawab itu tingkatnya cukup ekstrim untuk melawan qaul yang bersembarangan dengannya. Adapun kalau misalnya hadza huwa sahih, kalau as-sahih dalam mazhab ini, itu berarti lawan dari qaul yang sahih itu salah. Tapi tidak separah salahnya lawannya shawab. Jadi dengan paling atas as-shawab, paling bawah ini batil atau ghalat. Kemudian ada hadza huwa sahih, ini yang benar. Sama-sama makna hadza huwa shawab dan hadza huwa sahih, maknanya sama-sama ini yang benar. Tetapi urufnya kitab-kitab mazhab Syafi'i itu kalau menyebutkan as-shawab itu berarti lawan dari batil jelek. Kalau as-sahih lawan dari khata. Jadi lawan perkataannya as-sahih adalah ini perkataan yang khata. Kalau misalnya as-sah itu lebih ringan daripada sahih. Apa arti as-sah? Lebih sahih. Berarti lawan kata as-sah dia sahih juga cuma kurang tepat gitu loh. Nah, biasanya kalau as-sah, as-sahih dan shawab itu untuk masalah khilafiyah antara ulama-ulama madhab selain Imam Syafi'i. Maksudnya bukan perkataan Imam Syafi'i. Adapun kalau perkataan Imam Syafi'i memiliki lebih dari satu, salah satunya dirojihkan, maka enggak pakai as-sahih, enggak pakai as-shawab, enggak pakai as-sah. Tetapi makainya az-har. Pakainya az-har. Misalnya dua perkataan Imam Syafi'i bertentangan nih. Maka yang azhar adalah perkataan pertama. Azhar artinya apa? Lebih zahir. Ini paling halusnya ini. Lebih halus daripada as-sah. Lebih zahir maksudnya lebih tampaklah lebih benar gitu. Gitu ya. Itu istilah-istilah dalam mazhab, dalam kitab-kitab. Jadi hadza huwa shawab, ini singgena, ini yang benar. Berarti lawannya itu batil. Wa jawwazahu ba'dul ashabi wa huwa ghalat. Dan ba'dul ashab, sebagian dari ashab, yaitu ashab Syafi'iyah, ulama-ulama besar mu'tabarin dalam Syafi'iyah, jawwazahu, membolehkan apa? Hu di sini kembali ke mana? Ayo entau. Hu di sini kembali ke mana? Bukan hawanit, itu jama' taksir berarti. Tazyin. Wa jawwaza dzalika tazyin ba'dul ashab. Sebagian ulama besar mazhab Syafi'iyah membolehkan mentazyin toko-toko, rumah-rumah dan majlis-majlis, wa huwa ghalat. Langsung dihakimi. Dan itu huwa di sini kembali ke pendapat tajwiz, yaitu pembolehan itu adalah ghalat. Salah, batil. Enggak benar. Di sini dalam mazhab sendiri mereka ada khilafiyah dan enggak apa-apa saling satu sama lain membatilkan perkataan lainnya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi tidak mencap orangnya, hanya membatalkan perkataannya. Wa qad nassa Asy-Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i telah menaskan, yaitu telah menuliskan, mentitahkan wal ashab, ashab yaitu para ulama besar mazhab Syafi'i, annahu bahwasanya lau tawaddu'a, seandainya seseorang berwudu awightasala atau mandi min ina'i dhahabin, dari wadah emas, au fiddatin au firaq, aso, maka dia telah bermaksiat. Tapi mandi junubnya sah enggak? Wudunya sah enggak? Sah. Karena apa? Yang dilarang bukan zat wudunya, tapi tata apa? Pemakaiannya. Seperti yang telah Nabi bilang. Seseorang misalnya antum berkeyakinan isbal haram. Itu yang sahih. Nah, kemudian antum sholat dengan berisbal. Sah enggak sholatnya? Sah sholatnya, karena yang dilarang adalah isbalnya. Adapun sholatnya tetap sah. Itu yang benar. Ya. Adapun hadis yang mengatakan bahwa saya barang siapa yang sholatnya dengan isbal dia tidak sah, itu hadis dhaif jiddan. Sangat lemah, oke? Okay? Itu ya. Oke. Tadi udah dibaca belum? Wayahrumu ittikhadu. Udah. Wayahrumu ittikhadu hadhil awani. Dan haram ittikhadu. Di sini ada istilah ittikhadz. Ada istilah isti'mal atau istikhdam. Isti'mal dengan ittikhadz itu beda. Isti'mal artinya menggunakan. Antum ketika minum tadi, isti'mal, itu misalnya ini gelas dari zahab atau minum, ini namanya isti'mal. Tapi kalau antum menjadikannya pajangan saja ini di gelas, gelas dari emas, jadi ini pajangan, ini namanya ittikhadz. Ya. Jadi isti'mal menggunakan, ittikhadz itu memiliki, mengambilnya, namun tidak mengartikannya sebagai yang digunakan, tapi memajang aja. Kayak misalnya ittikhadz guci, misalnya guci itu ittikhadz, karena guci bukan buat minum, buat itu enggak. Ya kan, guci ittikhadz mainnya, ya kan? Jadi wayahrumu ittikhadzu hadhihi al-awani min ghairi isti'malin 'ala as-sahih. Syaf, ini ada istilah lagi. Kita punya tiga istilah. Ittikhadz, bahkan tiap-tiap kalimat ini ada istilah masing-masing. Yahrumu itu haram. Masuk ke hukum, ya kan? Ini hukum apa nih? Hukum syar'i bukan? Berkaitan dengan amaliyah kan? Nah, tadi kan kita bahas. Ini fikih berarti kan? Haram apa? Ittikhadz, istilah baru. Yaitu tanpa menggunakan tapi mengambilnya, mengadopsinya sebagai pajangan atau semacamnya. Awani jamak dari ina, wadah-wadah. Min ghairi isti'mal, tanpa isti'mal. Dinonaktifkan dari pemakaian. Ditaruh gitu aja di bupet atau di mananya. Pajangan saja. Itu haram ala sahih. Atas pendapat yang sahih, berarti ada ikhtilaf dalam mazhab. Tetapi lawan dari sahih apa? Khata'. Berarti pendapat yang membolehkan adalah pendapat yang salah. Namun salahnya tidak separah dengan salah yang membolehkan mentazin, gitu loh. Tazin. Kalau tazin tadi menghiasi, berarti kan mempernak-pernikan rumah. Jadi tazin itu kan apa namanya? Di pintu ya ditaruh apa gitu kan. Nama siapa, nama keluarganya dengan emas. Ini namanya tazin. Nanti dia dicolong orang. Burung aja dicolong. Nah, adapun kalau misalnya ittikhadz itu memajang saja, kayak di dalam rumah taruh guci, taruh piala terbuat dari emas, ya. Maka ini masuk di dalamnya. Hadhil awani min ghairi isti'mal, ya. Awani yaitu ina, ya, seperti gelas, piring dan seterusnya, atau panci terbuat dari emas, ceret, centong terbuat dari emas, enggak dipakai, cuman ditaruh aja. Emas atau perak gitu kan. Haram, enggak boleh. Terus soal apapun itu. Itu ini awani loh. Awani itu kan artinya kan digunakan untuk aslinya untuk digunakan. Gimana kalau di pajang doang enggak boleh. Nah, bagaimana kalau misalnya ittikhadz selain awani ini khilafiyah juga di antara ulama. Mereka meninjau dari segi tabzir atau tidaknya. Mubazir atau enggak nih? Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada yang membolehkan selama dalam batas kewajaran dia. Karena masalah mubazir atau tidak itu masalah relatif. Kalau Anda misalnya penghasilan 50 juta per bulan. Amin, amin, amin ya Allah. Kalau 50 juta per bulan, ini udah gak disawung sekarang. Karena beli tanah bikin masjid baru. Tapi gak di sini, masjid Diror nanti ini. Nah, itu saya mana tadi? Masjid Diror. Di situ, mubazir kan, oh bagi anak. Gak masalah, apa misalnya hal-hal yang bukan awani ya, bukan awani. Apa sih gitu, medali atau apa gitu kan. Yang bukan awani, bukan wadah. Tapi bisa dipajang emas gitu kan. Mahkota ya, bisa buat minum gak dia? Mahkota atau yang lainnya lah, mungkin yang nggak ada kaitannya dengan isti'mal apa gitu, medali kan. Nah, itu bagi anak biasa aja, tapi bagi orang miskin itu luar biasa. Kadang hal seperti ini relatif, cuma yang lebih selamat tentu saja tidak boleh, maksudnya nggak usah. Ini masalah khilafiyah yang tentang yang non awani, bukan ina, masalah khilafiyah. Oke. Kembali kita di awani. Kalau awani jelas sahih, yang alas sahih yang lebih yang benar adalah tidak boleh. Li'anna ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Apa yang penggunaannya dilarang, maka ittikhadh Indonesia yang apa enaknya? Pengambilannya juga haram. Maksudnya menjadikan sebagai pajangan juga haram. Ini untuk barang-barang yang asalnya untuk digunakan. Adapun tadi medali atau apa misalnya jam, maksudnya jam dinding, ya, dipajang gitu, itu bukan termasuk sini. Beda lagi kasus. Karena itu asalnya bukan istimal kita. Tapi pajangan memang murni dia untuk dipajang. Guci bisa untuk istimal enggak? Ada yang bisa untuk istimal, ada yang memang bukan buat istimal. Ya kayak guci gede juga ya. Ya gitu ya. Contoh. Ka'alatil lahwi. Seperti alat-alat permainan di sini apa dulu nih? Alat musik maksudnya. Ini beliau ini termasuk yang mengharapkan musik nih. Beliau. Tapi enggak dipakai sama Syafi'iyah Indonesia ya. Ka'alatil lahwi. Seperti alat-alat musik lah misalnya ya. Alat-alat musik haram isti'malnya, maka haram juga ittikhadhnya. Ittikhadh ini antum beli tanpa ada niatan untuk memakai pun itu ittikhadh. Itu udah masuk ke bab haram. Gitu kan? Piano, ya. Antum enggak ada niatan mau mempelajarinya sama sekali, tapi cuma pajangan saja di rumah. Udah. Itu haram masuknya. Walaupun bukan dari zahab wal fidhah, bukan. Ini seperti itu kasusnya. Kalau replikanya kecil itu gantungan atau jangan kecil. Enggak bagus juga, enggak boleh juga. Karena itu tasyabbuh dengan alat fasik. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh kayak gitu. Kalau dulu kan misalnya gitaris itu kan. Hmm? Nah, setelah dia tahu ilmunya, nah itu terus ditaruh aja di gudang gitu. Harus dibuang enggak, Pak? Dibuang. Nanti bakal itu kan itu sama buhul sebenarnya itu. Dijual atau ini enggak. Dijual. Bisa itu benar bisa. Dijual dipakai orang lagi. Hah, maksudnya? Iya ya. Oh iya enggak bisa. Apa? Enggak bisa. Itu karena barang haram. Iya, barang haram enggak bisa. Kalau dijual enggak boleh. Misalnya apa? Kayak bekas drum terus jadi buat naruh barang. Enggak apa-apa kok. Itu enggak apa-apa yang penting. Alih fungsikan enggak apa-apa. Asal dia wujudnya enggak seperti itu lagi. Kalau misalnya gitar jadiin kemoceng atau gimana, itu nanti dia teringat lagi kok, eman-eman banget, mendingan saya balik lagi daripada gini. Iya, jadi kalau dialifungsikan dengan perubahan itu ya, supaya enggak, itu satu dari ahna supaya enggak bisa dipakai lagi. Iya, yang penting enggak bisa dipakai lagi gitu. Bocorin. Kalau bisa janganlah, cari yang lain aja, hancurin aja. Copot speakernya jual sebagai speaker. Gak apa-apa itu nggak apa-apa. Gak apa-apa karena dia bukan utuh sebagai alat lahwi lagi. Gak apa-apa. Insya Allah gak apa-apa karena bukan dia bukan dinamakan alat lahwi lagi. Dia alat dah gitu dong. Alat relatif ya. Oke. Jadi kalau misalnya alat lahwi itu nggak masalah. Ya. Afanallahul karim minta ati mahuwa sabuhun innar. Taib itu kita lanjutkan ya. Tenang Mas Abi, tenang. Tenang ya. Anak-anak sikit. Ayo kita lanjutkan. Wa yahrumu 'ala as-sa'i. Siapa yang baca? Antum baca. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Wa yahrumu 'ala as-sa'i san'atuhu wa la yastahiqu ajratan li'anna fi'ala ujratan li'anna fi'alahu ma'asiyatun walau kassara syahsun hadihil awani fala arsha alaihi wala yahillu li'ahadin ayyutalibahu bil arsh wala raf'uhu ila zalimin min hukami zamanina li'annahum jahlatun wa yata'atuna hadhihi al-awani hatta yashrabuna al-musyrik musyrika ma'al atillah lahwi yata'atawna tadi yata'atawna ya terus-terus ya terusin aja wa fi hadithi wa fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yumsahu nasun min ammati min ummati akhir zamani iradatan waqad fi akhir itu ada fi fi akhir zamani iradatan wa khanazira iradatan wa khanazira bayu khanazir gitu iradatan wa khanazir qalu ya rasulullah alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna jangan waqaf di la ilaha an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa annaka rasulullah qala bala walakinnahu muttakhadhu lama la al ma'azifa wal qainat fabatu lahwihim wa la'ibihim ala lahwihim wa la'ibihim fa asbahu waqad musihu kiradatan wa khanazir wa fi hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udunayhi al-unuk anuk wal anuku bi dhammin nuni wal maddi huwa rasasul madhabu mudhabu wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'ala as-sa'ighi sun'atuhu dan diharam dan haram atas sa'ig ini bisa wa yahrumu atau wa yuharramu. As-sa'ig itu tukang. Tukang haram untuk sun'ah. Sun'atuhu yaitu sun'ah artinya adalah membuatnya apa namanya? Menciptakannya, memproduksinya gitu. Haram atas penjual atau tukangnya, pembuatnya untuk memproduksinya. Di sini domir hukum dari kemana? Ina. Igo soigi. Gimana soigi gimana? Ina. Ya. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya kan? Iya. Produk produsen dilarang untuk memproduksi hal-hal semacam itu. Wala yastahiqqu ujratan dan tidak berhak mendapatkan ujrah. Jadi ambil aja kalau dia bikin. Enggak usah dibayar. Kenapa lianna fi'lahu maksiyah? Karena perbuatannya maksiyah. Jadi kalau misalnya seseorang menjual barang-barang maksiat, maka tidak berhak untuk mendapatkan hasil itu, haram hasilnya gitu kan. Cuma bukan juga kita boleh mengambilnya begitu saja. Kecuali kalau kita pemerintah gitu kan. Kita berhak. Iya, sama. Kemudian walau kasara atau kasara walau kasara syakhsun hadhihi al-awani, kalau misalnya seseorang memecahkan ina-ina ini yaitu wadah-wadah ini, fala arsha alaih, maka tiada denda atasnya. Arsh itu denda, tidak ada denda atasnya. Jadi kalau antum memecahkan piring emas ya sengaja, enggak ada denda antum ya secara syar'i, bahkan bagus. Kemudian untuk pungut. Wala arsha alaihi, tidak ada denda atasnya secara hukum Islam. Wala yahillu li ahadin an yutalibahu bil arshi, dan tidak halal atas siapapun untuk memintanya dari denda. Enggak ada yang boleh meminta atasnya denda. Antum memecahkan piring emas, Anda misalnya mencakar piring emas, kompreng gitu kan? Atau gimana bunyinya emas lah gimana? Nah, terus Pak Rahmat sebagai pemilik minta ganti. Enggak mau ganti. Karena antum telah berbuat tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan dalil-dalil lah. Terus terdiam dia. Polisi datang. Enggak boleh untuk meminta apa namanya? Arus, yaitu denda. Iya. Ya kalau terpaksa ya udahlah, mau gimana lagi? Lagian antum pecahin. Tukar kitab. Antum melihatin wala yahilu li ahlina yatalibahu bil arus. Baik. Dan wala raf'uhu, dan juga tidak halal raf'uhu, mengangkatnya, maksudnya mengangkat kasus ini ila zalimin min hukami zamanina, kepada orang zalim dari hakim pemerintahan. Hah? Zaman sekarang. Zaman sekarang lebih-lebih. Malah kalau kita angkat, wah, udah pasti kayaknya kita yang kena. Dan enggak ada yang boleh angkat itu dalam hukum syar'i. Li'annahum jahalah, karena mereka jahalah, ini jamak dari jahil. Jahalah jamak dari jahil. Seperti biasanya jamak untuk isim fa'il kadang merupakan berwazan fa'alah. Seperti fajarah jamak dari fajir, kafaratul fajarah. Kafarah jamak dari kafir. Ini jahalah jamak dari jahil, karena mereka bahlul gitu. Karena mereka jahil, jahalah dalam artian tidak tahu. Ya, pemerintahan kita lebih-lebih. Nah, jadi kalau misalnya kita atau ada yang mengangkatnya ke hakim, ke pemerintahan atau ke polisi, ya masuk di sini polisi. Apalagi polisi enggak ada undang-undang, tidak halal untuk, enggak ada undang-undang gitu. Malah justru ini kesempatan gitu kan. Maka enggak boleh mengangkatnya ke hakim. Wa ta'atuna hadhihi al-awani. Di sini ta'atuna ta'ati, di sini maksudnya adalah saling menggunakan wadah-wadah emas dan perak kalau diterjemahkan di sini. Jadi tidak boleh juga hatta la yashrabul muskira ma'a alatil lahwi, hingga mereka berani minum minuman keras sambil diiringi alat hiburan. Oh, ini mensifati hukam para orang-orang zalim dari pemerintahan. Pertama, udah ini benar-benar di ini nih. Ini dari Suriah ini orang. Maksudnya Syekh Al-Hizmi orang Suriah. Tapi waktu itu enggak ada Bashar Assad waktu itu. Ini orang tahun Ibnu Hajar kok, abad 9 Hijriah. Tidak boleh mengangkat perkara ini ke pemerintahan yang zalim. Pertama, disifati zalim. Kedua, jahalah. Ketiga, mereka saling tukar-menukar awani ini. Sampai mereka itu minum arak khamr dengan adanya iringan musik-musik. Ini, pada zaman itu. Gimana dengan zaman sekarang? Sudah tidak bisa diceritakan lagi. Oke, tapi kita, insya Allah, Allah berikan, insya Allah, negeri ini insya Allah berikan pemerintahan yang adil sesuai syariat Islam. Amin. Dan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Yumsakhu nasun min ummati fi akhir zamani qiradatan wa khanazir." Ada istilah namanya masakh. Masakh itu perubahan wujud seseorang dari normal manusia menjadi kethek misalnya, wedus dan semacamnya. Jadi binatang, itu masakh namanya. Masakh berarti perubahan seseorang menjadi apa? Binatang itu. Ya, karena dilaknat oleh Allah. Dikatakan, dikhabarkan oleh Rasulullah, nanti di akhir zaman akan dimasakh suatu manusia dari umatku. Nasun min ummati. Berarti bisa jadi dari umat kita, kaum muslimin. Menjadi apa? Monyet dan babi. Na'udzubillah. Seperti orang-orang Yahudi dulu. Qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukannya mereka itu bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya kan tadi? Qal bala, iya benar. Bala artinya benar. Walakinnahum, tapi mereka ittakhadzul ma'azifa wal qainat. Mereka mengadakan dan menjadikan ma'azif, alat-alat lahu, musik. Dan qainat, biduan wanita, biduan wanita, perempuan-perempuan penyanyi. Fabatu ala lahwihim wa la'ibihim, dan mereka batu itu artinya bermalam. Bermalam maksudnya tinggal party gitu malam hari atas dengan lahu, kelalaian mereka dan permainan mereka. Fa asbahu, maka asbahu ketika mereka ada di pagi hari. Wa qad musikhu qiradatan wa khanazir, mereka telah berubah jadi lahu. Masyaallah. Ini hadis ini sahih dengan syahid. Ya. Dengan syahid dari hadis Bukhari. Namun hadis Bukhari itu juga dikritisi oleh sebagian ulama. Bagi yang menghalalkan atau dilegalisir bagi yang menghalalkan. Wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa ila qainatin yastami'u minha subba fi udhunayhi al-aruk." Barang siapa yang duduk dekat seorang biduan, dangduters, koplo, sambil saweran gitu. Yastami'u minha. Yastami' istima' beda dengan sama'. Istima' itu menyimak dengan adanya niatan dan keinginan. Adapun sama' itu hear, mendengar. Jadi listen dengan hear beda. Listen itu menyimak benar-benar, kalau hear mendengar. Nah, dia menyimak benar-benar, menikmati. Subba fi udhunaihi al-anuk, akan diisi nanti kedua telinganya dengan cucuran timah panas. Na'udzubillah. Tetapi hadis ini maudhu', batil. Ya, hadis ini enggak sahih sama sekali. Enggak bisa dijadikan hujjah. Na'udzubillah dengan azab ini ya. Tapi hadis ini boleh enggak kita sebarkan untuk tarhib. Bagi yang misalnya antum, kita berpendapat misalnya tarhib dan tarhib itu boleh disebarkan untuk tarhib, bukan untuk hukum. Tapi boleh enggak yang ini disebarkan? Enggak boleh, karena ini hadis batil. Maksudnya memang benar-benar dia dhaif jiddan atau sampai ke derajat maudhu'. Adapun yang boleh disebarkan itu yang dhaifnya ringan. Dan bahkan bisa jadi mungkin di dengan adanya syawahid bisa digabungkan sehingga menjadi hasan li ghairihi, wallahu a'lam. Taip, insyaallah sampai mana? Sampai situ aja atau dikit lagi nih? Atau gimana? Atau baca di rumah PR. Kira habisin dikit lagi ya. Dikit dua paragraf lagi. Wa ana bacain aja. وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج ونحوهما فهل تحرم؟ فيه خلاف، قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء، والصحيح أنها لا تحرم، أنها لا تحرم atau annaha la tuharram. Wala khilafa annahu la yahrumul ina'u. Wala khilafa annahu la yahrumul ina'u alladhi nafasatuhu fi sun'atihi. Wala yukrah kalabsil kattani wassufin nafisaini. Oh, nafisaini. Wa amma awani ghairul zahabi wal fidda. Adapun kalau misalnya wadah-wadah selain zahab wal fidda, emas dan perak, fa in kanat minal jawahirin nafisa, seandainya materi-materi tersebut dari benda-benda berharga. Nafisa artinya berharga. Jadi kalau misalnya laki-laki namanya nafis, artinya orang berharga. Nah, kalau dari benda yang berharga seperti yakut, apa yakut? Enggak tahu ya. Indonesia apa? Permata ya? Kalau fairuzaj sama seperti, batu, ya batu mulia lah pokoknya, batu yang bagus gitu. Wanahuhima dan semacamnya. Fahal tuharram atau fahal tahrum, apakah itu haram? Fihi khilaf, ada khilaf dalam mazhab. qil, dikatakan, ada yang mengatakan dalam madhab tahrum, haram, lima fiha minal khulaya khuyala iwasaraf, karena di dalamnya ada, di dalam perbuatan itu ada khuyala, khuyala yaitu kesombongan, saraf tabdhir. Nah, ya contoh tadi itu awani, itu awani nih ya, ini awani ya. Gimana kalau perhiasan kayak kubah emas, kubah emas dan semacamnya? Khuyala bukan? Menurut kejiwaan kita yang netral, khuyala kan? Ujung-ujungnya kan buat apa? Supaya orang-orang kesana. Sementara kita udah pernah membahas tentang syadurihal, yaitu menuju ke masjid jauh, bukan untuk menuntut ilmu, untuk melihat masjid itu. Ini nggak boleh kayak gini. Beda kalau misalnya kita ke Bandung untuk menuntut ilmu ke masjid tertentu, misalnya ke Ustadz Abu Haidar misalnya, ada daurah, misalnya ini nggak masalah, karena ilmu tujuannya di masjid manapun. Tapi kalau masjid khusus kayak gini, ini masuk ke dalam la tusaddur rihal illa fi thalatha. Nggak boleh kita jauh-jauh bersungguh-sungguh untuk rihlah atau safar kecuali ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya kan? Itu kan kalau safar, kalau misalnya kita orang ini. Enggak apa-apa itu mah. Masa enggak boleh gitu. Tapi sholat di situ sah enggak? Sah, sholatnya sah. Cuman ini yang dilarang di sini adalah potensi khuyala ini. Khuyala itu kan kesombongan. Berbangga dengannya. Kemudian saraf juga, kalau kita lihat sekarang, penduduk sekitar juga pasti membutuhkan banyak duit juga buat apa-apa. Ta'lim. Kenapa enggak diajarin? Kenapa enggak ngadain kajian kitab aja di sana sekalian? Daripada duitnya bermiliar-miliar buat itu, mending buat beliin kitab bagi-bagiin. Masya Allah, ya kan jauh lebih. Ya kan, Mas Ari ya? Atau buat makan gitu kan, buat kajian kita gitu kan. Gorengan. Iya, itu jauh lebih bermanfaat loh itu. Itu amu tu'am itu dari iman, kata Nabi. Salah satu sebaik-baik Islam. Taib, asraf. Dan itu pertama ilatnya kenapa diharamkan bagi sebagian ulama Syafi'iyah hal seperti ini, khuyala, sombong, saraf, mubazir, kasri qulubil fuqara, memecahkan jantung-jantung orang-orang fakir. Tiga ilat. Ini untuk awani, wadah-wadah selain zahab dan fiddah. Dan as-sahih, yang sahih adalah tidak haram, itu yang sahih. Ya, dari benda-benda hebat bagus gitu, tidak haram. Tidak haram. Karena masalah sombong, saraf dan ini itu bukan ilat pengharaman, bukan. Ya. Wala khilafa, dan tiada perselisihan, annahu la yahrumul ina'ul ladzi nafasatuhu fi sun'atihi, tidak diharamkan wadah yang kemuliaan materinya itu dalam pembuatannya. Gimana ini kalau misalnya kita ini mengenai wadah-wadah yang bagus di pembuatannya, jadi bukan di zahirnya tapi di cara membuatnya. Ah, gimana tuh maksudnya? Bentuknya kali sih. Bentuknya. Bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya. Kualitasnya. Kualitasnya maksudnya ya, kualitasnya yang bagus. Kualitasnya. Dan tidak dimakruhkan seperti labs kalkatan, yaitu seperti di sini katan, di sini dimaknai kain sutra. Bagi siapa? Bagi perempuan. Bagi perempuan tidak dimakruhkan. Dan juga kain yang terbuat dari bulu halus yang bagus. Suf, maka enggak masalah. Dua-duanya bagus, enggak masalah. Tapi kalau misalnya sutra, misalnya memang sutra, maka hanya untuk siapa? Hah? Apa? Untuk perempuan. Nah, baik, kita cukup sampai situ insyaallah taala. So, kalau misalnya hari Jumat seperti ini juga, insyaallah di dalam aja ya. Enggak di sini. Ah, di dalam atau boleh di sini, yang sisanya di ya, kita tutup dengan doa kafarat rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.